Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa meneruskan kembali pada hari ini dari kitab dari bacaan kita dalam kitab Kifayatul Akhyar. Dan pada saat ini insyaallah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jagan. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan tentang dam atau denda kafarat bagi orang yang meninggalkan kewajiban haji atau mengerjakan keharaman atau juga orang yang melakukan jima di ketika dia sedang ihram. Waalaikumsalam Satur Kifli Ahlan. Kita lanjutkan teman-teman bacaan kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Warabi'u الدم الواجب بقتل صيد وهو على التخير إن كان الصيد مما له مثل أخرج مثله من النعم أو الغنم وإن لم يكن له مثل قوامه وأخرج بكيمته طعاما ويتصدق به فإن لم يجد Sama'an kulli muddin yawman. Ini kata Imam, apa kata Syekh Abi Syuja, beliau mengatakan warabi'u, dan jenis dam yang keempat. Jadi jenis dam yang pertama, dam atau denda karena sebab meninggalkan wajib haji. Jenis dam yang kedua adalah sebab karena wajib apa namanya. Pertama, meninggalkan wajib haji. Jenis damnya adalah damu takhirin, damu tartibin wa takdir. Tartib wa takdir. Kemudian yang kedua, dam karena sebab mengerjakan keharaman selain jima nih ya. Mengerjakan keharaman selain jima, yaitu damnya damu takhirin wa ta'dil. Ya, takhir wa ta'dil. Betul kan? Damu takhirin wa takdir. Yang kedua, damu takhirin wa takdir. Kemudian yang ketiga yaitu damul wajib bil ihsar. Yang ketiga, dam al wajib, kafarat yang wajib karena sebab ihsar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Maulana. Ustaz Maulana. Itu yang ketiga itu. Sedangkan orang yang berjima, damnya itu udah apa belum menjima ya? Nah, itu yang kelima tuh, yang kelima nanti. Sekarang dam yang keempat yaitu dam yang wajib biqatli saidi karena sebab dia membunuh hewan buruan wa huwa ala takhir. Sifat damnya tuh ala takhir, boleh milih. Ini takhir wa ta'dil nih. In kana saidu mimma lahu mislun, kalau buruan, hewan buruannya adalah hewan yang punya hewan semisalnya. Akhraja mislahu, maka dia keluarkan hewan yang sama dengan dia. Jadi sama bukan berarti jenisnya sama. Jadi sama itu maksudnya ya bentuk badannya sama, seperti rusa, dia bisa diganti dengan kambing karena punya kesamaan ya, sama-sama hewan yang boleh dimakan, berkaki empat, jenis gemuknya juga sama. Nanti dijelasin samanya kayak gimana. Tapi yang pasti bukan sama dalam hal jenisnya begitu. In kana saydu mimma lahu mithlun, kalau hewan buruan itu adalah hewan yang punya setaranya, semisalnya, akhraja mislahu, maka dia wajib keluarkan hewan yang semisalnya minan na'mi, daripada hewan ternak, abil ghanam, atau kambing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa in lam yakun lahu mislun, tapi kalau hewan tersebut tidak punya jenis yang sama, tidak punya hewan yang sama, qawwamahu, seperti apa? Ya kayak misalnya dia enggak bunuh hewan buruan, tapi dia hanya melukai kakinya. Jadi dia berburu ketika ihram, tapi buruannya meleset, tembakannya meleset, malah kena kakinya doang. Nah, nyari jenis sama yang kaki itu kan susah. Maka tinggal ditakum aja itu kakinya, dikira-kira harganya berapa begitu. Wa in lam yakun lahu mislun, kalau dia enggak punya yang sama, qawwamahu, dia apa? Takwim. Dia konversi itu hewan yang dia bunuh atau hewan yang dia rusak bagian tubuhnya dengan nilai. Wa akhraja bi qimatihi ta'aman, kemudian dia bayar dengan nilai tersebut ta'aman, berupa makanan pokok. Wa yatasaddaqu bihi, dan dia bersedekah dengan makanan yang dia beli itu. Fa in lam yajid, nah kalaupun dia enggak punya duit buat beli makanan pokok itu, sama an kulli muddin yauman, dia puasa untuk setiap satu mud satu hari. Jadi katakanlah yang ditembak kakinya misalnya, kakinya itu bagian belakang yang banyak dagingnya. Jadi dari rusak satu penuh itu rusak, katakanlah 5 juta misalnya begitu, 5 juta. Kakinya tuh dengan kira-kira kalau rusak segitu tuh beratnya 20 kilo misalnya. Kaki belakang tuh kira-kira beratnya tuh 7, bahkan mungkin 5 kilo misalnya, 5 atau 7 kilo. Ya berarti 7 kilo tuh dikonversi jadi duit. Katakanlah duitnya 2 juta misalnya. Atau 1.500.000, nah 1.500.000 dikonversi jadi makanan pokok. Kalau itu kalau dia nggak bisa beli makanan pokok, maka 1.500.000 yang kalau kita konversi jadi makanan pokok itu kira-kira berapa liter? Nah, kira-kira berapa liter, maka dia harus puasa per satu mud satu hari. Jadi konversinya lebih panjang lagi, lebih ribet lagi, dan puasa lebih banyak. Maka itu puasanya bisa ratusan hari. Gitu. Kata Imam Taqi bin Al-Isni rahimahullahu ta'ala, as-saydu idha qatarahu al-muhrimu, hewan buruan kalau dibunuh oleh seorang yang sedang ihram, wa kana mithliyan, dan hewan tersebut punya hewan lain yang sama seperti hewan tersebut, seperti hewan buruan tersebut, takhayyara baina dhabhi mithlihi, dia boleh milih. Itu orang yang ihram itu dia boleh milih, baina dhabhi mithlihi, antara dia sembelih hewan semisalnya, kan gak mungkin hewan yang dibuang itu diganti. Ya hewannya udah kabur kan begitu. Maka cari jenis yang sama. Dan yang sama kan gak mungkin hewan buruan juga. Kalau harus hewan buruan yang sama kan akhirnya buru-buru lagi. Maka cari aja yang mirip tuh. Daripada hewan ternak, kambing misalnya. Kan ya yang paling gampang sih kambing. Kemarin kayaknya si rusa yang ditembak tuh kira-kira tingginya sekian. Kayaknya berat badannya tuh sekian. Ya udah berarti cari kambing yang mirip-mirip. Kalau dia nyari rusa yang sama begitu, bahkan dia buru lagi. Kalau dia buru lagi dia haram lagi. Begitu terus nggak beres-beres. Jadi cari yang takhayyar, maka dia boleh milih baina dzabhi mislihi, antara dia menyembelih hewan yang mirip sejenis dengan hewan yang diburu, wa tasaddaqu bihi ala masakinil haram, kemudian dia bersedekah ala masakinil haram, kepada orang-orang miskin yang ada di kota haram di Makkah, wa baina, atau antara ayyuqawwimal misli, jadi sembelih dagingnya kemudian daging disedekahin buat orang-orang miskin haram, atau salah satu pilihan lain, ayyuqawwim, dia konversi itu nilai hewan buruannya itu dengan uang, qawimul misli, dia qawim, dia konversi jadi nilai uang itu hewan yang semisal dengan hewan buruannya, darahim, dengan berupa dirham. Wayashtari, kemudian dia beli biha dengan dirham tersebut, tu'aman lahum, makanan pokok bagi orang miskin haram. Aw yasum, atau yang ketiga pilihannya, yasum an kulli muddin yawman, puasa untuk setiap satu mud, satu hari. Gitu. Likaulihi ta'ala, ini apa namanya, damnya orang yang ihram berburu, damnya ada pada Al-Quran, apa pada ini surat apa ini? Fajaza'u mislu ma qatala minan na'ami yahkumu, surat Al-An'am ya. Surat Al-An'am. Ini enggak disebutin ya. Ini karena sebab ada perkataan Allah Subhanahu wa taala, fajaza'u mislu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dawa 'adlin minkum. Orang yang berburu tuh, orang yang lagi ihram kemudian berburu, fajaza'u mislu maka talaminan na'am, maka jazanya, jaza usaili, gantinya, dendanya, yaitu mislu maka talaminan na'am, yaitu hewan sejenis seperti yang dia buru, minan na'ami, dari hewan ternak, yahkumu bihi dawa adlin, yang menentukan ini hewan mirip apa enggak mirip, ya bukan dia sendiri. Surat Al-Ma'idah ayat 95. Surat Al-Maidah yang menghukumi ini hewan mirip apa enggak mirip, dawa adlu minkum, dua orang adil di antara kalian. Gitu. Jadi dua orang adil diceritain, Pak Ji, Ustaz, saya tadi berburu. Lagi ihram berburu, iya habis kan ihramnya. Lagi enggak ngapa-ngapain. Tinggal nunggu tanggal 8 iseng gitu, bawa tembakan, turun ke jalanan, lihat ada rusak kita teh. Nah, lalu dua orang adil ini memberikan diberikan informasi bahwa hewannya itu begini-begini. Lalu dia menghukum ini hewan yang semisal ini begitu. Yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyan balighal Ka'bati, sebagai hadyu balighal Ka'bati, ketika dia nanti sampai Ka'bah tanggal 10 Zulhijjah untuk tawaf ifadah. Au kafarah, atau boleh saja dia kafarat, dendanya tu'amu masakin, memberi makan orang miskin. Au adlu dhalika siyaman. Au adlu dhalika siyaman, atau dipalingkan itu menjadi puasa. Wa hadha dhamu yusamma dhamu takhirin wa ta'adil. Dan dam ini, kafarat denda habis gara-gara dia berburu itu, namanya dhamu takhirin wa ta'adil. Takhir, dia boleh milih, tapi juga kalaupun enggak bisa, dia ta'adil dengan nilai uang. Takhir wa ta'adil. Amma takhiru fawadih. Sedangkan kalau urusan takhir, bahwa dam ini damu takhir, fawadih. Jelas itu ayatnya kan bilang gitu. Au, itu kan ayat menunjukkan takhir. Wa amma ta'adil, sedangkan yang menunjukkan bahwa dam ini, kafarat ini adalah dam ta'adil, yang boleh dikonversi menjadi uang, faqauluhu ta'ala, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa adlu dhalik, au adlu dhalik. Jadi adlu dhalik itu menunjukkan bahwa ini kafaratnya ta'dil, boleh dikonversi jadi uang. Hadza fil misli, ini kalau hewannya punya misli, punya hewan yang sama. Artinya takhir itu, ta'dil itu, kalau dia punya hewan yang mirip gitu. Amma ghairul misli, sedangkan hewan yang tidak punya hewan yang mirip dengan hewan tersebut. Sedangkan hewan yang diburu tidak punya hewan yang mirip dengan hewan tersebut. Ya pokoknya begitu. Fahuwa mukhayyar, maka dia bisa milih. Jadi kalau hewannya punya hewan semisal, ya sembelilah hewan yang mirip yang semisal. Tapi kalaupun gak bisa, ya dikonversi gitu. Dinilainya dikonversi jadi uang. Lalu uang itu dibelikan makanan kemudian disedekahkan. Tapi kalau hewan itu tidak punya hewan yang mirip dengan hewan tersebut, fahuwa mukhayyar, maka dia disuruh milih. Baina ayyata saddaq bikimatihi ta'aman, yaitu dengan fahuwa mukhayyar, maka jadi sebenarnya wa amma ghairul mithli, ini jadi kayak tertib akhirnya. fahuwa mukhayyarun, maka dia boleh milih baina ayyatasaddaq biqimatihi ta'aman, dia bersedekah dengan nilai hewan yang semisal itu ta'aman, satu makanan pokok untuk disedekahkan, au yasum, atau dia puasa an kulli muddin yawman kal mithli, dia puasa untuk setiap satu mud satu hari kal mithli, seperti hewan yang punya semisalnya. Fakhufa takhayyuruhu baina hataynil khuslataini, maka pilihannya bolehnya dia memilih antara hataynil khuslataini, dua khuslah itu dua perkara, khuslah itu perkara, antara dua perkara ini dia bersedekah dengan nilai hewan tersebut atau dia puasa setiap satu mud satu hari. Pilihan itu wal ibratu fi hadhihi al-qimah bi mawdhi'il itlaq, dan ibrahnya atau standar nilai tadi kan hewannya enggak punya nih hewan yang sama, enggak ada kambing yang mirip kayak gitu tuh, hewannya lumayan tinggi gede badannya, lalu konversi aja kalau gitu pakai duit kira-kira berapa. Kalau emang harus mengkonversi, al-ibratu fi hadhihi al-qimah, standar yang jadi nilai bahwa ini boleh dijadikan qimah adalah maudhi'il itlaf, yaitu nilai yang di mana tempat itu dia terjadi. Kok ribet sih ngomongnya? Yaitu nilai, standar nilai yang ada pada tempat dia berburu. Katakanlah dia berburu di kota Mekah kan begitu, karena sedang ihram. Tapi Mekahnya yang sebelah mana gitu, yang nilai kambingnya tuh kira-kira lebih mahal dibanding di tempat yang lain. Maka standar nilai yang menjadi standar dia boleh konversi itu adalah nilai tempat di mana dia berburu. Dia bukan standar nilai kampungnya, apalagi negaranya. Itu terlalu jauh. Tapi nilainya maka di mawdhi'il itlaf, yaitu tempat di mana terjadi pelanggaran itu. La bi makkata, bukan di Mekah. Jadi bisa jadi dia berburunya enggak di Mekah. La bi makkata, bukan di Mekah, alal asah, menurut pendapat yang paling sahih, kiasan ana kulli mutlafin, dikiaskan untuk setiap mutlaf. Mutlaf itu maksudnya adalah hewan, bukan hewan, mutlaf itu apa aja sebenarnya? Ya, standar TKP. Mutlaf itu maksudnya adalah hewan, bukan cuma hewan ya, seluruh jenis yang dimiliki oleh orang lain, kemudian kita merusakin. Ada kambing, kita iseng, kita potong kakinya. Itu kan merusakin kambing orang tuh, gitu. Maka kita kena ganti. Gantinya sesuai dengan tempat di mana apa kambing kita rusakin tuh. Jadi kita lagi main ke Pandeglang, kita lagi main kemana begitu, ketemu ada kambing, kita iseng, kita tembak kakinya. Nah, itu kan cacat tuh. Maka cacatnya tuh harus diganti, karena itu punya orang. Nilainya dan kayak nilai kambing di kampung kita, kalau di Jakarta kan kambing lumayan mahal, di Pandeglang malah lebih murah. Nah, jadi itu kan standar ketentuan syariat begitu, ketentuan kisos maksudnya. Jadi ketika orang memberikan aniaya kepada orang lain, maka dia harus kisos, ganti dengan nilai yang sama. Ukurannya apa? Ukurannya itu tempat perusakan itu terjadi, bukan lokasi di mana dia tinggal atau di mana dia berada, di kampung dia, bukan, tapi itu kiasan ala kulli mutlafin, dia kiaskan untuk setiap jenis barang yang dirusak. Kita lagi main ke Cianjur kan gitu, lalu ada taman orang kita rusakin, nah kita kan kudu kena ganti. Harga taman di Cianjur sama di Jakarta kan beda. Kalau di Jakarta kena bayar tukang, kena bayar ongkos ini, oh macam-macam. Saya waktu itu pernah tuh sempat tinggal di rumah yang lumayan ada tamannya, itu cuman tanam lis ya, namanya lis ya, tanaman yang jadi garis taman lis itu, nggak nyampe berapa meter tuh 1.500.000. Lumayan mahal juga gitu, padahal pohonnya kecil-kecil. Gitu. Tapi mungkin kalau di sana kan iya, mutlaf tuh korban atau barang yang dirusak. Mutlaf tuh secara bahasa barang yang dirusak. Ketika orang muslim merusak barang yang dimiliki oleh orang lain, entah itu hewan ternak, entah itu benda, entah itu rumah, bangunan, apapun itu yang sah secara syariat dimiliki oleh orang lain, maka kita wajib ganti dendanya. Tapi kalau barang yang dirusak itu secara syariat memang tidak sah untuk dimiliki, misalnya babi kan gak sah kepemilikannya orang muslim gak sah milikin babi, Maka ketika babinya kita bunuh misalnya, kita nggak kena ganti tuh. Dalam pandangan syariat begitu, dalam khususnya Syafi'i. Termasuk anjing, orang yang tidak punya hajat untuk melihara anjing, kemudian dia pelihara anjing, itu kan kepemilikannya tidak sah. Dalam pandangan ulama Syafi'i begitu. Karena kepemilikannya tidak sah, orang kalau ngerusakin kagak kudu denda. Gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia itu melanggar HAM, hak asasi manusia. Jadi seperti itu. Kiasan ala mutlafin bikhirafil sayyidil misli. Nah, berbeda dengan kalau hewannya punya hewan yang mirip. Kalau punya hewan yang mirip ya tinggal tinggal ambil kambing yang mirip aja. Fal asoh maksudnya tinggal enggak usah ganti pakai duit kan gitu. Tinggal cari kambing atau hewan yang semisal. Fa innal asahu fihi, karena sesungguhnya yang paling benar pendapat dalam masalah ini, i'tibaru qimah bimakkah yaumal ikhraj, yaitu standar. Oh, ini perbedaan, ini ya perbedaan nilainya. I'tibar fa innal asahu fihi, karena sesungguhnya yang paling sahih i'tibar, yaitu standar nilai bimakkah, di kota Makkah, yaumal ikhraj, ketika hari bayarnya. Bayarkan tanggal 10 Dzulhijjah, maka tanggal 10 Dzulhijjah di Mekah itu nilainya berapa? Itulah yang jadi standar. Li'annaha mahallu dzabhi. Jadi gimana nih standar nilai ngikutin Mekah apa tempat? Kalau kita ngikutin standar kias bahwa kita harus menanggung barang yang kita rusak sesuai dengan harga setempat di mana kita rusakin, maka kan nilainya tergantung di mana posisi kita berburu. Cuman masalahnya orang ini sedang ihram. Orang ihram itu terikat dengan ikatan hukum ihram, yang mana kalau orang ihram melanggar sesuatu itu wajib bayar dam. Dan semua orang ihram bayar damnya itu di mana? Di Mina, di Manhar, ketika tanggal 10 Dzulhijjah itu. Ente bukan lagi di ihsor, bukan orang yang dicegal masuk Makkah. Maka kalau dicegal masuk Makkah kan hadinya di mana ente dicegal? Karena belum ihram. Tapi ente udah ihram nih. Karena udah ihram, maka seluruh dendanya bayar tanggal 10. Hadian baligul Ka'bah. Kan begitu teks, teks Al-Qur'annya. Hadian baligul Ka'bati, sebagai hadyu nanti ketika dia sampai Mekah tanggal 10 maksudnya. Maka kata Imam Taqiyuddin Al-Utsaimin, yang paling sahih ternyata nilainya itu sesuai dengan nilai di Mekah yaumal ikhraji, ketika hari penyembelihan. Li'annaha mahallu dzabhi, karena hari itu adalah hari di mana hewan disembelih sebagai bayar denda semua orang yang ihram itu. Fa idza adila anhu ila al-qimah i'tabarna makanahu fi dzalikal waqti. Fa idza adila, gimana sih? Saya bacanya salah. Kita tadi lagi ngomongin orang yang hewan yang diburu tapi nggak punya hewan yang mirip. Kalau punya hewan yang mirip, maka bayarnya sesuai dengan nilai yaumun nahri, kota Mekah di hari tanggal 10. Tapi kalau tidak punya hewan yang mirip, maka dia bayarnya sesuai dengan nilai tempat di mana dia rusakin itu bendanya, atau dia rusakin itu hewan, gitu ya. Bi khilafi sayyid, kan gitu. Bacanya wal ibratu, dari wal ibratu fi hadhil qimah bi mawdhi'il itlab. Dan yang jadi standar nilai uangnya adalah bi mawdhi'il itlab, standar nilai yang ada pada TKP. La bi Makkah, bukan di kota Makkah, alal asam, menurut pendapat yang sahih. Kiasan ala kulli mutlafin, dikiaskan untuk setiap jenis korban, setiap jenis barang yang dirusak dalam hal umum gitu ya. Semuanya begitu. Bi khilafi sayyidil misli, berbeda dengan hewan buruan, al misli, yang punya hewan mirip semisal. Fa innal asafihi, yang paling sahih menurut mazhab ini tentang masalah hewan yang punya ini, tadi hewannya enggak punya mirip, maka dikonversi makin nilai sesuai dengan harga dirusakin. Tapi kalau hewan itu punya kemiripan begitu, ada yang mirip hewan yang sama begitu, maka standar nilainya di Makkah, yaitu di kota Makkah yaumul ikhraj, li'annaha mahallu dzabhi, karena itulah tempat di mana penyembelihan. Oh gitu. Betul ya. fa idza adila anhu, kalau emang nanti dia adalah hewan yang punya hewan yang mirip, lalu dia mau konversi jadi uang, ilal qimah, fa idza adila anhu ila qimah, kalau emang dia mau konversi jadi uang, i'tabarna makanahu fi dzalikal waqti, maka kita apa kita jadikan standar nilainya di tempat di mana dia merusak atau melanggar shahih itu fi dzalikal waqti, di waktu itu. Tapi kalau punya hewan yang mirip, maka standarnya adalah kota Mekah di mana hari penyembelihan. Wa qawlu syekhi, dan perkataan syekh, minan na'ami awil ghanami, hewan yang semisal daripada hewan ternak atau juga kambing, al muradu bin na'ami, yang dimaksud dengan na'am itu hewan ternak, yaitu al budan ya, wa in kana ismu na'ami yasduku 'alaiha wa 'alal baqari wal ghanami kama marra fi zakah. Jadi kan tadi dikatakan oleh Syabi Suja, in kana sayyidu mimma lahu mislun akhraja mislahu minan na'ami awil ghanam. Kalau emang hewan tersebut adalah hewan yang punya kemiripan atau punya semisal dengan hewan yang lain, maka dia wajib keluarkan hewan yang mirip minan na'ami, daripada hewan ternak. Yang dimaksud dengan na'am al-budan, yaitu unta. Wa in kana ismun na'ami, walaupun memang ism na'am, ism ternak itu, yasduku 'alaiha, itu memang cocok untuk makna unta, wa 'alal baqar, juga cocok untuk makna sapi, wa 'alal ghanami, dan juga kambing, kama marra fi zakat, sebagaimana sudah kita lewat dalam masalah zakat. Artinya ketika dia berburu, kemudian dia lihat hewan buruannya itu lebih mirip kemana tuh gede badannya. Kalau lebih mirip ke unta, ya unta. Kalau lebih mirip ke sapi, ya sapi. Karena minan na'am. Karena daripada hewan ternak itu, cocok itu hewan ternak untuk sebutan kambing, ya cocok untuk sebutan unta, ya cocok untuk sebutan sapi, ya cocok. Jadi hewan yang semisal itu tidak harus dimisalkan dengan kambing. Gitu. Tsumma al-muradu bil misli, kemudian yang dimaksud dengan semisal, hewan yang mirip, ma yuqaribu sayyida fi surah, yaitu yang mendekati hewan buruan fi surah, dalam surah itu ya bentuk fisiknya. Lal mithli fil jinsi, bukan mirip dalam fil jinsi, dalam jenisnya. Jadi kalau rusak enggak begitu, tapi fi surah. Surah itu bentuk badannya yang kelihatan. Hatta yajib fin na'amati na'amah, kalaupun memang dia berburu fin na'amah, na'amah itu burung unta. Na'amatun, dia wajibnya burung unta juga. Maksudnya yang semisal dengan burung unta. Jadi hatta yajibu fin na'amati na'amatun, sampai kalaupun dia berburu hewan fin na'amah, burung unta, na'amah, dia wajibnya juga na'amah. Wa fil ghazali ghazalun, dan kalau dia berburunya ghazal itu ini ya, rusa. Ghazalun, dia wajibnya juga rusa. Wa yadullu lidzalikal ayah, dan itu ditunjukkan oleh ayat, fajaza'u mislu ma qatala minan na'am, gitu. Wa fi'lu sahabat, dan juga yang menjadi petunjuk selain ayat adalah pekerjaan sahabat Nabi. Ala tara qawlahu ta'ala, bukankah kau telah membaca ayat Allah, fajaza'u mislu ma qatala minan na'am, maka jaza'u sayyidi, dendanya orang hewan buruan, yaitu mislu ma qatala minan na'am, yaitu hewan yang semisal daripada hewan-hewan ternak. Falamma qayyada subhanahu wa ta'ala bin na'ami, maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala qayyad, mengikat kewajiban itu bin na'ami, dengan hewan ternak, in sorofa anil jinsi, maka belok daripada jenisnya. Jadi enggak mesti jenis yang sama ketika diburu. Ila surah, berbelok menjadi surah, menjadi bentuk badannya, minan na'ami, daripada hewan ternak. Begitu. Jadi kan Allah mengatakan fajaza'u mislu ma qatala minan na'am, maka dendanya mislu, yaitu hewan yang semisal daripada hewan ternak. Allah enggak bilang fajaza'u mislu ma qatala minal jinsi. Allah enggak bilang minal jinsi, tapi minan na'am, daripada hewan ternak. Hewan ternak tuh langsung di otak orang tuh kalau dengar na'am tuh ya unta, sapi, kambing. Maka kalau dia berburu hewan, maka cari yang semisal daripada na'am, hewan ternak. Dari bentuk surahnya, bentuk gede badannya, bukan jenis hewannya. Jadi bukan apa namanya, bukan apa namanya rusak. Bukan kalau rusak ya rusak gitu. Ya kalau emang dapat ada rusak itu ya rusak. Tapi kalaupun ini ya apa namanya semisal daripada hewan ternak. Waqad hakama jam'un min as-sahabati, dan sekelompok banyak daripada sahabat Nabi fi ghairi marratin, di bukan yang bukan cuman sekali menghukumi finna'amati bibadanat bibadanatin finna'amati bibadanah, kalau dia berburunya burung unta maka dia wajibnya badanah, badanah itu unta, jadi burung unta wajibnya unta. Wa fi himaril wahsy, dan dalam himar, himar wahsy itu apa? Himar wahsy itu zebra. Wa fi himaril wahsy, dan dalam kalau dia berburunya zebra, baqara. Wa baqaratil wa baqaratihi wa baqarihi, dan baqar. Sapinya zebra itu apa? Saya enggak tahu. Himar wahsy ini zebra, wa baqarihi, dan sapinya hals. Wa baqarul wahsy. Baqarul wahsy itu apa? Belum cek nih baqarul wahsy ini apa yang dimaksud. Wa fi himaril wahsy wa baqarihi baqarah. Kalau dia wajib, kalau dia berburunya zebra atau sapi. Baqarul wahsy nanti kita lihat. Oh, baqarul wahsy itu rusa. Himarul wahsy zebra, baqarul wahsy itu rusa. Jadi himarul wahsy zebra, baqarul wahsy, baqaruhu baqarul wahsy itu rusa. Gozal juga rusa, tapi bakor wahsy itu rusa yang lebih besar, tanduknya lebih panjang. Bakorah wajibnya sapi. Waqad qada bidzalika sahabah, dan itu telah ditetapkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqila dikatakan juga innama qada bihi fil himar wa qisatil baqarati alaihi. Sesungguhnya yang ditetapkan oleh sahabat itu dalam hal himar, dalam hal kuda. Wa qisatil baqaratu alaihi, dan dikiaskan baqarahnya atas himar juga. Wa fi dhab'i, dan kalau dia berburunya ad-dhab'a, ad-dhab'a itu baqar wahsy bukan banteng. Banteng ya. Setahu saya baqar wahsy itu rusa. Saya enggak tahu bedanya baqar wahsy rusa sama al-ghazal rusa. Kayaknya dua-duanya sama. Gitu. Atau bisa jadi membakar wahsy itu banteng, secara bahasa kan bakar al-wahsy, al-wahsy itu kan liar, bisa jadi banteng, tapi nanti kita cek lagi. Tapi kalau di sini sih emang lebih cocoknya tuh banteng ya, karena digantinya pakai sapi. Kalau gozal itu kan lebih mirip kambing gitu. Nah, kalau kita artiin baqarul wahsy itu rusa, itu kan lebih mirip gantinya make kambing, bukan make sapi. Nanti ya jadi PR tuh buat besok. Innama qada bihi fil himar. Sesungguhnya sahabat itu hanya menghukumi dalam hal kuda, apa maksudnya tadi zebra. Wa qisatil baqarati alaihi, dan baqaratul wahsy dikiaskan dengan himarul wahsy, maka gantinya sama yaitu sapi. Wa fi dhab'i, dan kalau dia berburu ad-dhab', ad-dhab' itu hayna. Hayna apa hayna? Hayna. Ya, hewan buruan, dan hayna itu termasuk makulul lahm. Hewan buruan yang boleh dimakan dalam pandangan ulama Syafi'i, hayna itu hewan yang boleh dimakan. Wa fi dhab'i, dan kalau dia berburu hayna, kabshun, wajibnya bayar kabsh, kambing domba. Akhraja bihi Jabir radhiyallahu an, itu diriwayatkan daripada sahabat Jabir radhiyallahu an qada'i Rasulullah, daripada ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qada bi jam'un min ashabah, dan begitu jugalah ditetapkan atau dihukum oleh banyak kelompok minat kelompok daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhab'u, dan yang disebut dhab itu hena itu al unsa, yaitu dhab itu ya hena yang perempuan yang betina. Wala yuqalu dhab'ah, dan tidak disebut dhab'ah. Wa dhakaru dib'an, dan kalau jenisnya zakar laki-laki itu dib'an. Jadi dhab itu hena perempuan, hena betina. Hena yang laki-laki jantan itu namanya dib'an. bikasr ad-dadi dengan dikasrahkan dhamma wa iskanil ba'dhiban. Waqadati sahabatu fil ghazali bi'anzin, dan para sahabat dulu menetapkan kalau orang berburu rusa bi'anzin, yaitu gantinya pakai anz. Jadi itu maksud perkataan apa namanya Allah, fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am wa fil arnabi anaq, dan kalau dia berburunya kelinci anak, anak itu kambing cilik, kambing orok, kambing kecil, anak tuh. Hakama bidzalika Umar radhiyallahu anhu. Itulah yang dihukumi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Atha, dan juga sahabat Atha. Wal anak, yang disebut anak, al-unsa minal ma'iz islam takun sana. Yang disebut anak itu adalah unsa minal ma'is, yaitu kambing betina idza lam takmul sanatan, yang belum sampai satu tahun, umurnya masih 6 bulanan misalnya. Wa dzakar jadi, dan kalau anaknya perempuan anak laki-laki namanya jadi. Wa fis saghiri saghirun, dan kalau hewan buruannya kecil maka wajib bayar kecil. Wa fil kabir, dan kalau hewannya besar kabirun, dia wajib bayar yang besar juga. Wa fi dzakar dzakar, dan kalau yang diburu adalah jantan dzakar, dia wajib bayar jantan. Wa fil unsa, kalau dia hewan yang diburu betina, unsa, wajibnya bayar unsa. Wa fi sahih sahih, kalau yang dia buru hewan yang sehat, dia wajib bayar dengan yang sehat. Wa fil maksuri maksur, dan kalau dia buru hewan yang sudah patah kakinya atau punya cacat, maksur, maka dia gantinya juga yang cacat juga. Ya tentu kalau mau ganti yang sehat ya bagus banget begitu, tapi kalau mau yang cacat juga itu sudah sah, karena hewan yang diburu memang sudah cacat sebelumnya. Ri'ayatan fi kulli dzalika, itu sebagai bentuk riayah, apa namanya, menjaga, mengakomodasi, alil mumasalah, sebagai bentuk mumasalah, permisalan, allati iktadat hal ayah, yang memang diminta atau dijelaskan oleh ayat Al-Quran. Fajaza'u mislu ma qatala minan na'am, maka jazanya, dendanya, ma qatala, dia wajib bayar, ma qatala, apa yang dibunuh, minan na'ami, daripada hewan ternak. Jadi apa yang diburu digantinya pakai hewan ternak, kambing, sapi, unta, kambing, sapi, unta. Allah enggak bilang fajaza'u mithlu ma qatala minal jinsi, tapi Allah bilang qatala minan na'ami. Maka setiap yang diburu dikonversi jadi hewan ternak, kambing, sapi, unta, kambing, sapi, unta, disesuaikan dengan bentuk surah badannya, bukan bentuk jinsnya, bukan bentuk jenis, bukan jenis hewannya. Wallahu a'lam, dan pahamnya fimnya. Wal khamisu, dan yang kelima, insyaallah ini besok nih yang kelima nih, damul wajib bil wati, yaitu denda kafarat yang disebabkan karena dia al wati itu berhubungan badan ketika ihram. Wa huwa ala tartib, dia sifatnya itu tartib, sesuai dengan urutan. Insyaallah kita lanjut besok hari Kamis, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan keluangan waktu untuk bisa terus mempelajari ilmu agama Islam sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Sebentar lagi bab insyaallah istiqamah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah dan kesehatan. Insyaallah kita lanjut, dan saya mohon koreksi bagi para guru-guru kami, para asatidz, para tuan guru, para ajengan tokoh masyarakat, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan juga termasuk teman-teman sarjana muslim, kalau memang menemukan ada kekeliruan mohon koreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Insyaallah kita lanjut hari besok, dan sekarang tanggal 9 Muharram, jadi sunnah puasa. Belum niat Ustaz, kalaupun belum niat, kalau puasa sunnah mah boleh, yang penting dari subuh belum makan apa-apa. Itu udah ngopi, kalau udah ngopi ya terusin kalau udah ngopi ya terusin. Jadi puasanya tanggal besok tanggal 10 kita puasa lagi insyaallah. Nanti tanggal 11 puasa lagi, jadi puasa 9 10 11 kalau bisa. Kalau enggak bisa ya 11. Kalau enggak bisa ya 10 aja. Kalau enggak bisa ya udah enggak puasa enggak apa-apa. Orang puasanya juga sunnah kan. puasa jaga sunnah, cuman biar dapat pahala Arafah, buat biar dapat pahala Asyura, ngasih makan orang yang buka begitu. Dan salah satu kesunahan Asyura itu bukan cuman puasa, tapi at-tawsi'atu 'alal iyal, yaitu loyal sama keluarga. Ini besok tanggal 10 kumpulin dah istri anak, kalau punya istri banyak kumpulin. Kira-kira pada mau apa tuh? Beliin, kira-kira punya duit beliin tuh. Istri mau beli gelang beliin. Jadi sunnahnya ketika Asyura tuh atau si'atu 'alanya loyal kepada keluarga gitu. Ini dari dulu istri belum pernah diajak ke Carrefour, ajak ke Carrefour gitu. Ya keluar duit, memang keluar duit, cuman kan jadi ibadah. Jadi ibadah. Rekomendasi, saya belum nemu ya, maksudnya belum nemu tuh, saya belum nyari tentang terjemah Kifayatul Akhyar, makanya saya nggak punya referensi mana terjemah yang bagus gitu. Dari dulu punya kitabnya yang Arab mulu gitu. Atau minimal nyenengin istri lah di tanggal 10 tuh, ya biarpun nggak dibelanjain, apa kayak gitu disenengin. Mungkin tanggal 10 tuh kita nggak punya duit, dari jam 6 pagi ini udah beres, langsung kita nyuci piring, nyuci pakaian, gosok, ngepel, semuanya kita beresin. Istri udah tinggal nonton TV aja dah. Kalau bisa kita beliin apa namanya internet yang banyak, kuota yang banyak, biar nonton di streaming Netflix apa begitu, biar dia senang. Itu namanya tausiatu alal iyal, tanggal 10. Dan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.